lautan dipukul gelombang. Diriku berkali terkucil dalam kehidupan yang penuh cabaran. Adakah sama tapi lain ejaan atau lain gerangan. Ada lagi beribu dan engkau satu di hati. Mengapa tidak namamu hanya satu saja? Tentunya mereka tak menggangguku. Agar aku saja tahu engkau di mana. Barulah aku dibuai. dalam disinari terang bulan menyuluh haluanku di lorong kegelapan tidak berteman berhenti seketika menyadari apa yang ku ada hanya seketika cuma jarakan abadi di dalam pencarian ku mengejar bayanganmu makin ku hampiri semakin tak perlu rahsia. Apabila tak karena